Pungkasane nganggo surak hore. Lah uripe kula panjenengan pungkasane kudu surak hore. Surak hore iku gambarane ayem tentrem. Surak hore iku simbol kegembiraan dan kebahagiaan. Surak hore iku berarti tepuk tangan, bahasa Inggrisnya the keplok. Surak hore iku tepuk tangan, bukan bertepuk sebelah tangan. Kalau tepuk tangan kan gambaran kegembiraan dan kebahagiaan. Kalau bertepuk sebelah tangan, sakitnya tuh enggak cuma di sini, di situ juga. Lah namanya tepuk tangan, keplok, itu berarti kedua tangan beradu sehingga 10 jari ketemu. Maka nikmat 7 harus disempurnakan jadi 10 seperti surak hore, tepuk tangan jadi 10 ketemu. Jadi nek tembang-tembang sing ngeten iki penuh filosofi, kandungan maknanya luar biasa. Wong karangane wali, anakmu iku ulangi tembang-tembang ngene iki, soal iki membentuk karakter. Aja mbok ulangi bojo galak, tali kotang, tali katok, tali sempak. Ya mulangi kaya ngeten iki, lir-lir, gundul-gundul, pacul, cublek-cublek, suweng, seluku-seluku, batok, turi-turi, putih, menukui. Sekarang itu banyak tembang-tembang nyanyian-nyanyian anak-anak yang menurut saya tidak mendidik. Bocah cilik TK kok wis diulangi nyanyi serong ke kiri, serong ke kanan, tralalalalalalala. Padahal dalam Islam pendidikan dasar itu harus ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Lagi jadile kok wis diulangi serong ke kiri, serong ke kanan, anakmu gedene dadi pelakor. Serang-serong. Kadang dididik kurang ajar karo wong tua. Kaya lagu iki. Pada hari Minggu. Moh ganti sauti tak tinggal mulih kok. Pada hari Minggu. Naik delman istimewa. Orang ini bapaknya kok dilunggui. Kalau di delman itu duduknya di depan. Lagi di muka. Muka ayah kok diduduki. Anakmu ngelamak, ngelunjak, terunjangan, kurang ajar yang wong tua. Didik akhlak sing apik. Kadang anak diajari menghayal. Dadi tukang ngelamun. Bintang kecil. Amat banyak. Aku ingin. Mustahil. Ayo sapa sing iso nang terbang dan menari di sana. Akhirnya anakmu dadi penghayal, tukang lamun isone mek andai kata, seandainya, andai saja, andaikan, jikalau, seumpama. Kon nglakoni dhewe ora iso, isone mek menghayal, andaikan aku jadi Anwar Zahid. Enak banget ngomong sak jam hasilnya wis ketok. Ning kon nglakoni dhewe ora iso. Ajarkan yang realistis ke anak-anak kita, yang logis, yang masuk akal. Jadi diajari ngelamun. Kadang dididik atine kotor, gek serakah, gek cetil, medit. Balonku ada rupa-rupa, hijau kuning, merah muda, meletus balon hatiku. Balon meletus kok hati sangat kacau. Tuku meneh. Piro regane balon? Lah iya, ngene iki antine anakmu gampang kacau wong gara-gara balon meletus hati kacau, panen gagal hati kacau, dagang rugi atine kacau, dadi kerawus bojo atine kacau. Padahal anak kudu diwulangi sabit qalbi ala dini. Tetep ke hati kura tenaga mau penjenengan. Itu gampang kacau. Terusan ini juga bener kok. Balon ku tinggal. Ku pegang. Cetil medit tuh. Orang tuh ngedulanan kancan. Balonnya kok dipegang erat-erat. Berbagi dong. Gak ada semangat untuk berbagi. Iki aja dianggap sepele lho penanaman karakter. Kadang malah anak jadi cilik diulangi ngapusi, diajar kebohongan. Roto iki bayi dipangku ibuke karo dinyanyekke bareng tepok ame ame. Terus ngapusi. Nandinggon bayi iki yo siang mimik susu, kalau malam yo mimik susu. Lek siang makan nasi, kalau malam mimik susu kuwi dudu bayi, bapake. Bayi gerang kuwi. Ada lagi yang pelecehan nih. Matahari terbenam. Terus terdengar suaranya. Terus wes amono wae. Iki pelecehane. Nyandi pelecehane. Wes mingkem kabeh cepletep aku sing nyanyi tak suduke pelecehane nyandi. Matahari terbenam, hari mulai malam. Malah dirasani enak banget suarane. Matahari terbenam, huruf syamsi hari mulai malam. Kuwi wayahe maghrib. Harusnya yang terdengar suarane wong azan. Lha iki ora kok terdengar burung hantu. Wong azan kok dipadake burung hantu kuwi lho. Terusane suaranya merdu. Mulai kapan burung hantu suaranya merdu? Ana lomba burung hantu. Wong edan iki ngerti nek burung hantu ki mengerikan medeni. Sing merdu ki suara azan, ning wonge kok dipadake burung hantu. Engkante azan iki ngene pisan kok. Kuwi azan model endi? Diganti iki kudu direvisi. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar orang azan, suaranya lantang. Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Ojo azan kok. Nah, surak hore, tepuk tangan, 10 jari ketemu. Nikmat 7 disempurnakan 10, 7 sebagai modal untuk menggapai 3 penyempurna. Apa saja 7 nikmat yang telah diberikan Allah kepada wong randegan dan sekitarnya, ning sok dilirwake. 7 nikmat itu adalah sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan dan kesehatan. Lho gawe kata-kata pitu akhirnya an kabeh ngene iki ora gampang. Mulane larang. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan dan kesehatan. Pitu kok siji sandang, loro pangan, telu papan, papat kendaraan, limo anggaran, enam keselamatan, pitu kesehatan. Niki sedaya sampun diparingke Allah tenggene masyarakat randegan dan sekitarnya. Ning mergo saking turahe, saking katahe sok dilirwake, wis dadi nikmat saben dinane nganti lali. Sandang, pundi wong randegan sing gak iso nyandang? Nah ini mboten wonten wong kok gak iso tuku sandangan. Gak ada deh perasaan orang yang gak bisa beli baju. Randegan tuh saiki kelambine api-api. Lah wong mercane suwe kok mesti aku rantuk suwe. Pemenah ibu-ibu, macam-macam motif, macam-macam model, macam-macam brand. Ya Allah, ibu-ibu ki wong siji klambine 758. Kerudunge 3 lemari. Wong wedok sedina metu ka omah ping 7 ya ganti klambi, Bang. Ganti kerudung, Bang. Ganti sandal, Bang. Ganti BH, Bang. Lah sithik-sithik seragam kok. Wong wedoke muslimatan, seragam, yasinan, tahlilan, manakipan, pengajian, sholawatan, rasan-rasan. Engko gerak jalan ya seragam. Lah sing melu senam idalidul kae ya seragam. Kalau dulu orang bisa beli baju baru ini paling banter setahun dua kali, 17-an karo bodoh. Kadang neng bodoh tok tuku klambi anyar elek kaene titron regane murah, wis seneng dinggo nganti seminggu. Kotor ning diucek-ucek-ucek-ucek ora usah nganggo dipeme, kipake tok teles-teles digawe engko kanginan garing-garing dhewe. Wong bodoh riyo-riyo pengen klambi anyar ora iso tuku, ya klambi lawas diwenter. Sing guyu ya mantan-mantan tukang wenter to kuwi. Nek nyang omah blangsaran nganggo klambi welek, ibu-ibu nganggo daster penitine 14. Kelek bedah bokong bolong kek ngebir pisan. Dinggo iso ndut. Sekarang tiap bulan bisa beli baju baru, tiap minggu bisa beli baju baru. Untuk beli baju baru sekarang enggak perlu capek-capek pergi ke pasar ke toko, enggak perlu duduk manis di rumah aja udah bisa. Caranya online. Oke, pesen tak, duit di transfer shred, barang dikirim sampai rumah siap pakai. Lho niki kabeh nikmat peparinge Gusti. Ning mergo saking turahe saking katahe sok-sok dilirwake. Nomor loro pangan. Mboten wonten wong kurang pangan sak niki. Mboten enten wong keluwen, bahasa Inggrisnya the chalir. Bahan makanan berlimpah. Lha sak niki saking turahe panganan ngapunten. Bantuan raskin lho ora degan kene iki. Papayu. Ya ditampa karo wong-wong ning dijol meneh. Dijolke beras sing apik, nggih mboten? Aku sapal kelakuanmu ngono. Sekarang bahan makanan itu ibarat anak ayam mati di lumbung padi, bukan karena kelaparan tapi gurukan panganan. Wong pengajiane dikepung panganan, bakul mumet. Nanti wis ngene iki sak akeh sing mikir lho kae. Mulane ora kaget aku nek wong ngaji ampe mangan ngono kuwi aneh-aneh ngono kuwi. Kok mentolo aku petentengan urung dikeki mangan kok ngono ngene. Panjenengan ra ndekam ya aneh-aneh ngaji ana mbek sing mangan malah ana urung ana ngaji ampe ngemiki lah. Ya ra ngingeti wong sampe ngene ketok ngene kon dhuwur kok. Kalau dulu ya Allah susah cari makan, arep mangan laren wah ndeplok jagung nutu. Nggih, Bang, nggih. Dulu sering kok mau berangkat sekolah iki gak nemu sarapan. Pulang sekolah belum yakin kalau masaknya ibu yang di rumah sudah matang. Akhirnya menek wet asem. Kecut-kecut ya dipangan, mampir kebun tebu, motesi, sementing orang konangan. Ada mangga belum tua dilempari batu, begitu jatuh banting, kerokoti sak pelok-peloke. Bisa cerita soalnya tahu ngalami. Nyatanya saya juga jadi kiai. Biyen makan nasi beras, mangan sego putih, warang-arang ngenteni tonggo selametan. Mangan lawa dadar ngenteni ndok kopior. Nanti pitik anggreme dinteni netese. Kapan ana sing kopior dijukuk terus diinceng nyang srengenge. Pagi dhek apik iki digoreng, didadar nyang wajan, diambak-ambakke. Ya ndok loro glepunge 4 kilo. Nang gorenge tipis, tidak diirisi cilik-cilik. Tak omah jenenge wong 12 ya diirisi dadi 12. Masa niki jenengan pengen ngrasake menu makanan kayak apa? Makanan khas daerah mana? Kuliner model apa? Kelakon, nggih mboten? Mula biyen nek ana wong lara iki rata-rata penyakit mergo kurang mangan. Nek saiki ana wong lara penyakit rata-rata mergo kakean. Sopo ngomong badok no? Nomor telu papan, papannya pun genah-genah, omahe wis apik-apik, randegan, di ono omah elek. Kalaupun ada rumah tidak layak huni, mesti untuk program bedah rumah. Beda dengan rumahnya orang dulu jelek-jelek, dari bambu, bahasa Inggrisnya the gedek. Omahe wong biyen gedek bolong-bolong, gek bolonge ombong, nanti sekendi, berosoti, kire, padahal kire lemu, di mengkire emang. Nek awan kesentrong-srengenge panas sumuk lek bengi angin gugu-gugu yen dereng wonten kipas angin apa meneh AC wontene nembe abe angin brobos kuwi. Kalau musim hujan bocor jadi dalam rumah itu becek semua sampai dikeki kayu nggo nguwot. Kalau musim kemarau berdebu, ini gak disirami banyu nggo omah undur-undur. Ya mantan-mantan tukang golek undur-undur tuh. Undur-undur ki omahe api kaya sumur. Carane golek piye? Disebuli. Lah nyebul wae. Enggak nek undur-undure wis ketok, terus dijukuk, dicentang benang utawa disuwerke gedebok kuwi nggo mancing kancane. Lah saiki sampean matur undur-undur kangelan, omah wis keramikan, marmeran, cor-coran paling ndak pavingan. Ya mboten. Wah, nek omahe wong biyen bolong-bolong kalau malam angin masuk wuguwuguwug kademen dek kemulane sarung cilik ditarik mendhuwur sirah ketutupan sikil kademen lorot mengisor sikil ketutupan sirah kademen akhirnya turu melungker kaya terenggiling orang duwe amben mau ngletak nang ngisor nganggo kloso nang ngisor akeh tinggine dhuwur akeh nyamuke dadi turu ge ambek senam ngguri kukur-kukur ngarep teblek-teblek ya tangi turu irung rai teng celonteng ireng kene anguse lampu blik ngono kuwi. Sorry Bapak Ibu, terpaksa saya ingatkan kenangan masa lalumu. Biar kita banyak bersyukur. Masa iki turu wis kepenak, kasur empuk bertilam sutra. Seping bete api-api regane larang, tangi turu entuk iler 5 liter. Ngapunten. Dadi wis iso sandang panam papan. Wong saiki wis iso nyandang rapet, mangan wareg, turu anget. Lho, gawe kata-kata at-at kabeh ngene iki ora gampang. Mulane iya. Wong biyen nyandang rapet iki akangelan to. Wong biyen celana ya mesti do bedah. Cek tambalane kandel mergo kepangan sadu. Sumsuman ngono kae. Wis aku wis iso nyandang rapet, mangan wareg, turu anget. Nomor 4. Kendaraan pun sami gadah kendaraan canggih-canggih tindakan ten pundi mboten wonten jalan kaki sakniki kendaraane wis canggih-canggih mula wong saiki mlakune do cepet nyandang rapet mangan wareg turu anget mlakune cepet lha kata-kata ngene iki ora gampang mulane nah, pengen murah ya mudinmu kuwi kon ceramah. Halo. Saiki cepet tok. Transportasi cepet. Biyen wong tindak haji niku setengah tahun. Numpak kendaraan kapal laut kuwi gremet apalagi ombak besar gelombang tinggi iso mundur meneh. Saiki cepet banget. Sing paling suwe haji niku reguler nderek pemerintah niku mung 40 dino. Sing plus selawe dino plus 15 dino sekarang omah meneh lha numpak pesawat lek Madiun dari embarkasi Juanda keng Juanda Surabaya bikin jidah bikin Medina cuma 10 jam pesawat cowok ya pesawat kok apa no pesawat kok cerut ya pesawatnya bojomu. Dulu ya, penjenengan nyari orang yang punya kendaraan mobil ini susah. Nek bangsawan ya juragan. Saiki yang ngitung jumlah mobil sak kecamatan Bonsari, Gawir lambemu. Saking okeh, pemane sepeda motor angger omah bahkan angger irung. Sak omah kene wong 5 sepeda motor 5, nggih mboten? Ha nek biyen nek sak desa sing duwe sepeda motor yo Pak Lurah to. Ada orang sepeda motor melebu kampung di kuda gitu, ya ada cili-cili terus diambuti pete. Itu kan ngambuti pete sepeda motor saya gitu, di tentara ini orang itu. Halo? Halo? Wes, yang nomor 5, anggaran. Anggaran turah-turah saja, anggaran berlimpah. Pemerintah ya kata anggaran, nggit muka. Samping turai, anggaran mulai ya dikorupsi, ngono kae. Sampai anggaran desa kuwi lebih-lebih. Secara pribadi ngapunten. Ora ana wong kok ra nduwe dhuwit saiki. Dhuwit diwadahi dompet ora kamut, mulo wong saiki dompete do kebet. Jadi iso nyandang rapet, mangan warek, turu anget, melakune cepet, dompete cepet. Oke, kata-kata ini ora gampang. Mulane ora usah sambat, rupane nggo werga. Wis aniki sapa sing ora nduwe dhuwit iki sapa? Dompet ora kamut mulo do buka rekening rata-rata kagungan ATM. Sing ndak wonten pundi mboten perlu nggo dhuwit cash. Wong bodho kuwi. Ya ATM selempete dompet disaki ngono ae. Lah nek arep ngetokke dhuwit pripun? Gampang. Ya ATM kuwi didulke nang mesine. Dil ngono tok. Brobol-brobol metu dhuwite. Terima didudulke dil iso brobol-brobol metu dhuwite. Niku ATM. Nah bapak-bapak ya dan duwe ATM tuh alat tusuk manual. Aku yang ngerti judul kayak dul ini so brobol brobol. Metu sak mono gede-gede nih hasil judulan ATM. Iki loh sing rawuh nang kene iki loh mesti nggo duit kabeh. 99% nggo duit. Eh ora ngaku entuk tak operasi apa piye. Terus ke selamatan, mikir blok. Anggitmu ceramah ni syukur jeplak ngono. Seng angel mikire, genteng nono kene wene wani. Mesti tetep bentongi uang wae. Beranggaran terus keselamatan. Alhamdulillah karire selamat-selamat, lek tandang gawe do selamat-selamat. Mriki lak mboten-mboten to ngene urusan karo KPK. KPK orang depan ni apa yang meriksa apamu, paculmu, ulek-ulekmu. Alhamdulillah lah, itu pejabat-pejabat kan, wah bingung, ngamang-ngamang nyowo loh tadi pejabat. Penak sing kere-kere ngono, ya aman orang ngira diperiksa KPK. Nanti kula nek kon dadi pejabat wegah. Ampun kula terima ngeten mawon, kula telateni alhamdulillah wis renes kok. Dadi nah, nomor 7 kesehatan awake wewek-wewek. Nyatane wong randekan lemu-lemu. Jarine makmur, tapi nek kok ngarani lemu iki gak makmur, seger, tegese seger du. Pemenah ibu-ibu. Dadi ya ana ukurane kok berat badan perempuan itu ada ukurannya. Perempuan kalau berat badannya 20 sampai 30 kg itu namanya gizi buruk. Bobot men 20 kg. Kalau 30 sampai 40 kg kurang gizi. 40 sampai 50 kg lah kuru. 50 sampai 60 kg ideal. Alah samono gede ini kok. Nek ku ya 60 tekan 70 lemeng. 70 tekan 80 bahenol. 80 tekan 90 montok. 90 tekan 100 zemok. Di atas 100 iki gapura kecamatan dudu wong. Jadi mulane leh teh nom-nom yo dodo kemayu nduk aja dodo kentir. Zaman ketok ayu yo mergo jeh nom, apa-apane jeh kenceng. Disawang yo nyenengke wong, diluk engkas. Nek wis tuwa kaya mburimu disawang medeni wong. Yo ora ngenyek kok. Mari melakukan saya gigi ompong untuk kempongan, woi, woi, woi. Ya kalau gigi udah ompong, pipi kempong, dodo karek tengeretok, ngelembreh, kewer-kewer. Kena jen tinggoni BH yang paling apik regane paling larang, ya panggah brosot. Lulululul, ada yang digerayangi tenan. Ya, ini brosot ya. Pon-pon, jadi saking sehat-sehatnya orang saiki lo jarang tuh kena penyakit koyong biyen aneh-aneh panu, kadas, kurap, koreng, rangen, pelentingan, kutilan, cantengan, bubulen, udunen, rangen, belen, setepen, gondongan, gudikan, curken ini kau no. Penyakit saiki ku penyakit orang suge, penyakit saiki ini ku penyakit orang kakean duit, kakean mangan enak, gimana bang je? Penyakit zaman now. Masa itu penyakit itu jenisnya apik-apik. Apik jenisnya penyakit itu jenisnya orang randekan. Penyakit itu jenisnya hernia, leukemia, anemia, amnesia. Orang randekan jenisnya sumini. Ratemi. Ngasri, sumbari. Penyakit saiki, penyakit wong kakean nutrisi, kakean vitamin, kakean gizi, penyakit wong sugih, penyakit yang kolesterol, diabetes, terus asam lambung, asam aurat. Sehingga kita sering disindir karo Gusti Allah ten Al-Qur'an. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Saking katae tiyang sing mendustakan nikmat Allah. Mula ayat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban diulang-ulang disebut berkali-kali teng surat Ar-Rahman. Gene apa nggih? Wis zaman rapat nek maca Quran ya wis nyaut nggih ngono urusane ben cepet. Gene apa nggih? Nek ngono kan jelas, maksudnya jelas goblokmu. Quran itu pedoman. Ya kudu diwaca terus. Fungsine apa to? Syahrul Ramadan alladzi أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Jadi fungsi utama Al-Qur'an itu tiga. Pertama, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Yang kedua, wabayyinatin minal huda, penjelasan rinci tentang petunjuk itu. Yang ketiga, wal furqan, pembeda yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk. Jadi Quran ini fungsinya petunjuk, penjelas, dan pembeda. Quran adalah landasan ideologis, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Mbak-mbak golek alamatnya kayak Google Map. Orang nitih kendaraan naik mobil fungsinya jadi GPS. Dipasang di dashboard mobil bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk gengsi, tapi untuk fungsi. Biar jalan kita enggak tersesat. Berapa paham dia omongi kaya ngene. Ya salahku dhewe aku lali ngaji nang desa. Mula kudu sering diwaca. Minimal nek wong Islam wajib apal Yasin. Yasin iki qalbul Qur'an, atine Al-Qur'an. Jadi nek gak apal surat Yasin iki berarti padha karo wong gak ono atine. Wong regane wong itu kok ati. Nek piye ben apa? Kudu diwaca terus. Kapan? Sak isone, sak longgare. Isone bar subuh ya waca bar subuh. Ya ora isa. Bar subuh ya wayahe masak olah-olah ora-ora umbah-umbah. Ya isa-isa ya resik-resik omah ngedusi bocah-bocah kok nyang sawah. Ora isa. Nek bar subuh ora isa ya bar zuhur. Ya ora isa bar zuhur ngentasi penenan. Lempet-lempet, nyetrika, engko ya sak miliki wong lara ya ora iso, nek bar dhuwur ora iso bar asar. Ya ora iso kuwi wayahe ngejangan. Kayak persiapan masak sore nggo mangan terus ngeterke anak ngaji nyang TPQ. Ya ora iso, nek bar asar ora iso bar maghrib. Lah bar maghrib sinetrone apik-apik kok. Engko lah ya ketinggalan ceritane ra ro terusane. Ora iso, nek bar maghrib ora iso bar isya. Bar isya iki wayahe final Liga Dangdut Indonesia. Sopo yang menang aku larang ngerti raisa bareng isa sik raisa badhe mapan turu ya wis ngantuk raisa lan nek kuwi raisa pisan ora usah maca Yasin sampean nang sembujung terus diyasini nggih jure. Kita diingatkan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Allahmu kaya wong sambat kakek utang ngono model. Aku petentangan kok ngono. Alah. Belani ngoyong-ngoyong mangkat tekan kene trimo mbok sambet. Ayo disadari tuh, kata sangat nikmati Allah yang kita terima. Tanpa minta kita dikasih sama Allah. Otak, pikiran, kita gak pernah minta dikasih sama Allah. Penglihatan, pandangan, kita gak pernah minta dikasih sama Allah. Matamu bila kapan lah mau pesen. Dikei karo Gusti Allah. Siapa ngomong matamu dewe? Ini ngajak ngaji apa bisu-bisuan. tanpa nyuwun diparingi. Semua kebutuhan kita dicukupi oleh Allah. Kalau kita sadar seperti ini, tumbuh rasa cinta ke Allah. Kalau sudah tumbuh perasaan cinta, enggak ada ibadah yang berat. Semua jadi terasa ringan karena dasarnya cinta. Nah, wis cinta mesti yakin, mantep, diatur model piye karo Gusti Allah. Nurut mergo cinta yang Gusti